Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Pemirsa pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita dapat berjumpa melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah dari sejarah Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada antum semua serta memberikan kesehatan, keberkahan di dalam segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Pemirsa dan pendengar rahmat Allah SWT, tak lupa pula di hari yang penuh berkah ini kita memperbanyak ungkapan salawat dan salam di mana Rasulullah SAW menganjurkan umatnya agar pada hari-hari yang berkah ini atau di pada hari yang berkah ini umatnya memperbanyak ungkapan salawat dan salam buat Rasulullah SAW. Pemirsa dan pendengar rahmat Allah SWT, pembahasan kita akan melanjutkan pembahasan dari rangkaian penguasa di masa kekuasaan Khilafah Bani Abbasiyah, yaitu Al-Qa'im bi'Amrillah. Ini adalah Khalifah yang ke-26, ya, Al-Qa'im bi'Amrillah. Abdullah bin Ahmad Al-Qadir, ini namanya Al-Qa'im bi'Amrillah, namanya adalah Abdullah bin Ahmad Al-Qadir. Al-Qadir ini adalah gelar bagi bapak yang sebelum berkuasa, ya. Itu Al-Qadir bi'amrillah atau Al-Qadir billah, ya. Al-Qadir billah sebelumnya, ya. Beliau ini lahir itu di pertengahan bulan Zulqa'dah itu tahun 391 Hijriah. Ya. Beliau ibunya adalah keturunan Armenia, ya. Namanya disebut dengan Qutrun Nada. Beliau menjadi khalifah Al-Qa'im bi'Amrillah ini adalah pada tahun 422 Hijriah, ya, sampai 467 Hijriah. Jadi cukup panjang beliau menjadi apa namanya khalifah, sekitar 42 tahun, ya. Ya, sekitar 42 tahun. Baik, beliau ya mengangkat menjadi khalifah saat wafatnya ayah kandung beliau, yang mana sebelumnya telah mengangkat beliau sebagai putra mahkota itu pada hari Senin. Bapak ayah beliau hari Senin tanggal 11 dari Zulhijjah, jadi masih hari Tashrik, ya, 11 Zulhijjah tahun yaitu 422 Hijriah. Wakana waliya ahdihi fil haya, dan sebelumnya Al-Qa'im bi'Amrillah adalah merupakan putra mahkotanya, itu walil ahad bagi ayahnya, dan yang memberi gelarnya adalah ayahnya sendiri, yaitu huwalladzi laqabahu bi'Qa'im bi'Amrillah. Jadi ayahnya sendiri yang memberikan apa namanya dengan gelar Al-Qa'im bi'Amrillah. Beliau ini ya disebutkan oleh Ibn Athir, kana jamilan malih al-wajah abyad al-masyraban bil humrah. Beliau sangat orang yang sangat memiliki wajah yang sangat ganteng lah gitu, ya, jamilan. Ganteng. Kalau wanita tentu cantik. Kalau laki-laki adalah ganteng sekali. Malih al-wajah, manis. Ya, malih. Sangat apa namanya? Wajah yang sangat istilahnya rupawan, ya. Abyad al-masyraban bil humrah. Putih, kemudian agak kulitnya ada kemerah-merahan. Hasanul jism, dan juga beliau memiliki postur tubuh yang sangat ideal. Ideal. Wari'an dayinan, dan beliau juga seorang orang yang warak. Seorang orang yang sangat warak. Ya. Dayinan juga seorang orang yang apa namanya menjalankan aturan agama, orang yang sangat beragama gitu, zahidan, dan juga seorang orang yang zuhud, aliman, juga seorang orang berilmu, ya. Dan kalau kita lihat sejarah ayahnya sebelumnya telah kita bicarakan, dan tentu ini hasil didikan dari orang tuanya, karena orang tuanya juga sebagai seorang yang berilmu, bahkan memiliki sebuah naskah akidah yang ditulis oleh ayah kandungnya. Kemudian juga bahkan sebelum kita sudah sebutkan, bahkan ayahnya ini dianggap salah seorang dari ulama Syafi'iyah oleh para ulama-ulama Syafi'iyah, karena begitu dalamnya ilmu beliau. Maka tentu tidak diragukan bahwa anaknya tentu mendapatkan asuhan dan didikan dari orang tuanya sendiri. Jadi, dan orang tuanya sebelumnya juga memiliki kepribadian yang cukup baik, itu ya sangat soleh, orangnya wara, orangnya taat beragama, zuhud, kemudian juga berilmu. Qawiyal yakin billah, sangat memiliki kekuatan keyakinan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, memiliki keyakinan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kasir sadaqah wa sabar, dan juga terkenal orangnya suka bersedekah dan juga memiliki kesabaran yang luar biasa. Ini sifat-sifat tentunya sangat cocok ya, ideal yang bagi seorang pemimpin ya, apalagi tentu juga samping seorang muslim akan lebih cocok bila dia sebagai seorang pemimpin ya, dia zuhud. Kezuhutan akan menghambatnya untuk tamak kepada kekuasaan, tamak kepada dunia. Kezuhutan itu akan menghambatnya untuk berbuat zalim terhadap harta-harta yang dipercayakan dalam mengurusnya oleh rakyat kepada dia. Maka itu pentingnya ya, bahwa seorang-orang yang memimpin itu adalah seorang zuhud, bukan dia sebagai seorang yang ingin berlomba-lomba dalam kesenangan dunianya ya, atau orang yang apa namanya berbangga-bangga dengan kekuasaannya, tapi dia adalah seorang orang yang sangat zuhud ya, seorang yang sangat zuhud. Kemudian juga disebutkan ya, warak itu artinya beda antara warak dengan zuhud ya. Warak telah kita sebutkan adalah sangat menghindari perkara-perkara yang syubhat. Jadi antara perkara syubhat, kalau syubhat itu adalah jauh dari perkara-perkara syubhat, disebutlah orang yang sangat warak. Perkara syubhat kalau dalam materi, contohnya dalam apa namanya harta, umpamanya sesuatu yang dia ragui, apakah ini ya diragukan, apakah ini miliknya atau bukan, maka dia adalah sangat berhati-hati dalam seperti itu. Contoh umpamanya jika seseorang ketika duduk di sebuah tempat, saat berdiri dia melihat ada uang yang jatuh. Nah, namun dia tidak bisa memastikan apakah itu uang dia yang jatuh atau uang orang lain di sana yang sebelumnya duduk di situ umpamanya. Maka seorang-orang yang warok, dia akan mensedekahkan saja harta tersebut dan tidak mau mengambilnya untuk dia. Nah, ini dia tidak mengambil harta tersebut karena dia ragu antara harta dia atau harta orang lain. Nah, itu yang warok namanya. Dan ini juga mestinya bagi seorang pemimpin sangat penting memiliki sifat al-warok ini. Jadi sebetulnya kepemimpinan yang ideal itu memang dari awal ya, bukan hanya di karakter yang sifatnya semangat dalam mengurus dunia ya yang harus dibina, tapi ada karakter yang sangat penting dalam pendidikan yang perlu ditanamkan oleh dunia pendidikan kepada peserta didik adalah mencetak generasi yang warok ya, yang mana dia sangat hati-hati di dalam berkata dan bersikap dalam berbuat ya, sesuatu yang diragukan, jangankan untuk merampas hak orang lain ya, sesuatu yang ragu apakah ini milik dia atau tidak, dan dia ragu, maka dia akan meninggalkan demi untuk menjaga agamanya dia, dan maka dia meninggalkan hal yang warok itu. Jadi al-warok itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang diragukan, yang syubhat, antara ini hak dia atau bukan, maka dia akan tindarkan, dia akan tinggalkan demi untuk menjaga iman dan ketakwaannya dia. Itulah seorang warok. Jadi memang generasi-generasi kita ini dengan sekarang ini yang baik di dalam didikan di tingkat pendidikan rendah ya, menengah ya, apalagi tingkat tertinggi sebetulnya, yang mana kalau kita lihat nasihat didikan yang karakter ini di dunia pendidikan sangat minim sekali. Bagaimana karakter itu dia yang tercipta adalah karakter yang sifatnya tamak kepada kekuasaan, tamak kepada dunia ya, sehingga kita lihat dengan mata telanjang sekali oleh orang-orang awam pun tahu bahwa orang ini adalah orang yang begitu haus, begitu tamak kepada kekuasaan, menonjolkan sifat-sifat yang sangat jelek di tengah masyarakat umum, yaitu penjilatan yang luar biasa, menjilat kepada orang yang berpangkat demi untuk diberi kekuasaan dan segala macam. Ini sifat ini jika dibiarkan tampil di tengah masyarakat kita, maka generasi kita akan terpengaruh dengan kondisi demikian. Maka perlu sebetulnya suasana di tengah masyarakat kita menciptakan orang-orang yang jadi pemimpin, orang-orang yang jadi panutan, orang-orang yang di tengah masyarakat menjadi perhatian masyarakat, mestinya adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang tawadhu, orang-orang yang warok, orang-orang yang zuhud, sehingga tidak mengomborkan hartanya yang membuat orang lain menjadi tekersima dan memotivasi orang untuk gila dengan dunia, ingin berlomba dengan jabatan, berlomba dalam kekayaan dan seterusnya. ini yang perlu dibina dalam generasi kita, karena dia membuat sebetulnya banyak terjadi penyimpangan dalam keuangan negara kita ataupun perbuatan kezaliman di dalam segi pelaksanaan hukum. Itu yang datang lebarakan kebanyakan adalah kehausan kepada dunia yang luar biasa sebetulnya. Bukan karena mereka butuh, tapi adalah karena keinginan. Jadi keinginan yang berlebihan. Kalau kebutuhan untuk makan dan segala kebutuhan mereka cukup diberikan fasilitasnya secara aturan negara. Tetapi mereka ingin lebih, keinginan yang melebihi daripada kewajaran. Baik, dari kebutuhan. Ya. Ini yang menyebabkan kadang-kadang dalam kehidupan kita berat. Karena kita banyak keinginan, kita banyak punya keinginan. Nah, sedangkan sebetulnya kita tidak butuh. Hal itu tidak butuh sebetulnya untuk kita. Dan bahkan tidak ada gunanya kadang-kadang buat kita. Tapi kita ingin memiliki kadang-kadang. Nah, ini yang perlu dibenarkan dalam cara pola berpikir kita. Ini dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam dan juga bermasyarakat dicontohkan, ya. Kadang-kadang hal itu tidak penting sebetulnya, tapi tetap ingin dimiliki. Ini yang menyebabkan kadang-kadang banyak sekali uang dan rezeki yang Allah berikan tidak kita pergunakan pada tempat yang layak dan pada tempat yang semestinya. Ini yang perlu dibina. Jadi mental-mental sifatnya kewaraan, orang yang zuhud, ya. Zuhud artinya bukan berarti meninggalkan dunia, ya. Artinya adalah orang yang tidak gila-gila dunia, yang tidak tergila kepada dunia, yang tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Tapi bukan berarti orang yang meninggalkan dunia, ya. Bahkan zuhud itu adalah orang yang memiliki dunia, tapi dunia itu tidak membuat dia silau, membuat dia sombong, membuat dia terlena dari menjalankan aturan-aturan agamanya. Itu bukan berarti di sini adalah menyuruh orang tidak berkuasa, tidak berusaha, bukan berarti demikian. Bukan zuhud artinya bukan artinya tidak berusaha, bukan arti tidak bekerja. Ya, ini jangan disalahpahami zuhud itu. Zuhud itu adalah orang yang kerja keras, yang memiliki berbagai kemampuan, namun dia tidak membanggakan, tidak memperlihatkan kekayaan kepada orang lain. Artinya dia memakai kekayaan itu secukup keperluan dia. Ya, selisanya digunakan untuk kesejahteraan, untuk membantu orang lain, untuk mendukung kegiatan-kegiatan dakwah dan segala macamnya. Itu pengertian zuhud, bukan berarti zuhud adalah meninggalkan usaha. Ini jangan sampai salah paham seperti itu. Karena memang ada praktek di sebagian orang-orang suatu aliran dalam Islam itu disebut dengan seperti orang-orang menamakan diri mereka sebagai orang sufi. Kadang-kadang dia mendoktrin pengikut-pengikutnya seakan-akan dunia ini tidak perlu dipikirkan. Oh, artinya tidak perlu berusaha, tunggu saja rezeki itu dari Allah. Ya, ini bukan artinya tidak demikian makna zuhud dan juga bukan demikian makna tawakal. Karena tawakal yang benar dalam agama itu adalah setelah bekerja keras, setelah melakukan upaya yang maksimal, baru kita serahkan hasil kepada Allah, baru kita gantungkan semuanya kepada Allah. Karena semua hasil dari segala usaha dan upaya kita itu tetap berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita berusaha maksimal, belum tentu hal itu bisa kita raih apa yang telah kita usahakan tersebut. Nah, ini ini yang perlu diketahui oleh kita, karena banyak sekali orang-orang yang kadang-kadang salah persepsi dalam memahami kata-kata warok, kata-kata zuhud, ya. Baik. Kemudian memiliki keyakinan yang kokoh kepada Allah. Ini di antara sifat beliau disebutkan para ulama, baik ulama-ulama yang seperti dinukilkan oleh Suyuti dan kitab beliau Tarikh Khulafa dan juga Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, beliau menyebutkan tentang sifat yang mulia ini bagi Al-Qa'im bi'amrillah. Kemudian juga kasih seraka. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah Islam, ya, dalam pemimpin-pemimpin sejarah Islam yang sebelumnya, kita akan kagum-kagum, ya, melihat bagaimana penguasa-penguasa Islam itu dulu adalah orang yang suka menghamburkan uang untuk membantu masyarakatnya. Kita lihat, ya, luar biasa. Nah, itu akan terlihat jelas di dalam sepanjang kekuasaan Islam itu. Dia orang yang khalifah itu adalah orang yang memang karena dia memang memiliki harta yang banyak juga, ya, memiliki, ada peluang untuk memiliki hal itu, dan harta-harta negara pun diatur penggunaannya oleh dia untuk kesejahteraan masyarakat, terutamanya adalah pelayanan masalah sosial masyarakat dan sosial keagamaannya punya. Nah, ini kita akan kau melihat bagaimana Sulaikha, salah seorang istri khalifah, kemudian sebelumnya juga pernah kita ceritakan bagaimana seorang istri khalifah di mana menyumbangkan hartanya untuk kesejahteraan rakyatnya, berbeda dengan sebagian ya atau istri-istri penguasa-penguasa akhir zaman. Maka ini barangkali ya karakter para wanita-wanita yang menjadi pendamping para pejabat itu mesti juga dibentuk, sehingga dia tidak mendorong suaminya untuk berbuat sesuatu yang tidak dibolehkan secara hukum dalam menggunakan anggaran-anggaran yang telah ditentukan. Kadang-kadang sebetulnya yang banyak mendesak sebagian jatuhnya ke korupsi ini, barangkali para peneliti perlu meneliti ini, pengaruh istri terhadap terjadi korupsi di tengah lembaga negara ini perlu juga diteliti menurut saya gitu. Karena kadang-kadang yang membuat jatuhnya pejabat ke dalam tindakan pidana korupsi kadang-kadang atau adalah berawal dari kemauan dan keinginan keluarga yang besar untuk memiliki kebutuhan yang luar biasa, rumah, istana, villa, segala macam keinginan-keinginan dijadikan sebagai peluang oleh mereka untuk menumpuk dan menikmati berbagai fasilitas kemewahan itu. Nah, ini perlu juga mental para istri-istri para pejabat, para istri penguasa, ya itu perlu dididik. Perlu dididik mereka. Jadi kalau kita lihat mungkin jarang ya istri-istri para pejabat, ada mungkin ya yang memiliki pengajian di rumahnya, ya diundang ustaz sekali seminggu umpamanya, ya diajak umpamanya para bawahannya ada kajian untuk lembaga yang dipimpin oleh suaminya, diadakan kajian membina para istri-istri pegawai itu agar dia bagaimana menghormati melayani suaminya ketika berangkat kerja segala macamnya. Nah, ini barangkali perlu juga dibangun ya. Tidak hanya kita fokus kepada pejabat yang saja yang harus dibina, tapi sebenarnya keluarga mereka, istri mereka sebagai penggerak ya di belakang itu perlu juga kadang-kadang untuk kita bina mereka dan kita bentuk karakter mereka menjadi wanita-wanita solihah, wanita-wanita yang selalu mengingatkan suaminya untuk mencari yang halal dan seterusnya. Baik, sebagaimana terdapat dalam kehidupan para salafus soleh, dari para wanitanya berbicara kepada suaminya, sesungguhnya kami bisa sabar menahan lapar, tapi kami tidak sabar untuk menahan panasnya api neraka. Demikian ungkapan kepada seorang istri kepada suami ya, bagaimana sang suami diharapkan untuk mencari harta yang halal yang akan disuapkan pada anak dan istrinya. Nah, ini penting ya. Jadi kita kalau kita lihat ya faedah-faedahnya yang kalau umpamanya diteliti ya, bagaimana sumbangan-sumbangan yang luar biasa dilakukan oleh penguasa Islam oleh para khalifah kepada rakyatnya itu cukup luar biasa ya, tidak terhingga. Mereka selalu memberikan bantuan-bantuan baik dalam fasilitas yang sifatnya pembangunan sosial maupun untuk pembangunan dakwah. Baik, lahu inayatul bil adab, dan dia juga orang yang punya perhatian al-qa'im bil amdain dengan untuk belajar adab. Adab itu adalah semacam peribahasa-peribahasa yang sangat memiliki arti yang dalam sebetulnya. Ya, orang yang berbicara juga dalam bahasa-bahasa penuh hikmah. Maka ini pendidikan juga bagus itu diberikan pendidikan adab, karena dari adab itu akan membuat perasaan dan tingkah laku orang halus biasanya. Ya. Wa marwatun hasanah bil kitabah, dan juga dia orang yang mengerti masalah menulis ya. Mu'asiral adl wal ihsan wal qada'il hawaij. Nah, di antaranya juga orang yang sangat peduli dengan keadilan dan membantu ya orang-orang yang membutuhkan. Kaum papa, kaum miskin, fuqara. Nah, jadi sangat memperhatikan keadilan dan juga sangat peduli dengan membantu para fuqara dan miskin, kaum miskin, hawaij ya, wa qada'il hawaij. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini bercerita ya dari pengalaman yang disaksikan pribadi sendiri, baik saat Ramadan itu di mana di setiap kediaman-kediaman Amir itu biasanya akan ada panitia khusus baik untuk menyalurkan zakatnya atau menyalurkan dana sosial yang sifatnya sedekah umpamanya infak. Itu ada panitia khusus di kediaman-kediaman Amir ya, salah satu negara lah. Nah, kemudian nanti akan ada juga mohon sumbangan-sumbangan dari Amir itu untuk para penuntut ilmu. Ya, mungkin di majlis Syekh ini nanti akan dikasih hadiah sekian ribu puluh dolar pokoknya ataupun di, kemudian di, dibagi oleh Syekh itu kepada para penuntut ilmu hadiah setiap tahunnya. Luar biasa sebetulnya. Maka senang ya melihat bagaimana kalau memang seorang penguasa tadi motivasinya adalah untuk berkhidmah kepada agama dan memajukan negaranya sendiri. Jadi luar biasa perhatiannya begitu. Banyak sekali momen-momen biasanya jika kita di sana gitu ya, satu negara yang peduli dengan Islam itu luar biasa. Banyak sekali momen-momen kepedulian ditunjukkan oleh seorang penguasa kepada penuntut ilmu, kepada para ulama, ya luar biasa. Nah, juga bantuan-bantuan sosial lainnya biasanya, dan itu memotivasi. Jadi pengaruh ini seorang pemimpin buat demikian itu mempengaruhi para orang-orang yang asari, orang-orang yang memiliki harta banyak, orang-orang kaya pun terinspirasi, termotivasi dengan sikap itu, sehingga di sebuah negara tersebut ya itu luar biasa. Kalau di bulan-bulan saat apalagi bulan Ramadan itu orang-orang kaya itu berlomba-lomba memberikan berbagai sumbang kepada fakir miskin. Jadi memang terasa bagaimana kehidupan saling ya perhatian itu di komunitas-komunitas yang mereka terbentuk dengan karakter yang bagus dalam pengetahuan agamanya dan sosialnya. Sebetulnya apa yang diceritakan di dalam sejarah Islam tentang hal ini juga tidak asing ya bagi sebagian pemimpin kaum muslimin ya. Sebetulnya ya, karena kita menyaksikan bagaimana perhatian para amir itu dalam memberikan bantuan-bantuan kepada penuntut ilmu, kepada masyarakatnya, demikian pula perhatian orang-orang kaya yang memiliki harta itu, dan demikian juga jadi saling berlomba mereka untuk mendukung ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya menorong semangat para pemudanya menuntut ilmu untuk berbuat terbaik bagi umatnya. Nah, ini kita katakan bahwa pengaruh tauladan dari seorang pemimpin itu sangat mempengaruhi rakyatnya. Jadi para pengusaha, para hartawan, jadi tujuannya tidak menumpuk harta saja. Ya, dan tujuan juga ketika dia membuka lapangan kerja tidak hanya untuk sekedar ingin mencari keuntungan, tapi ingin membuka lapangan kerja dengan sebaik-baiknya dan membantu orang-orang yang susah mendapatkan pekerjaan. Itu motivasi-motivasi yang banyak kadang-kadang di sebagian negara-negara Islam ya, yang mereka di sana lepas dari yang jauh dari mental istilahnya kapitalisme itu. Nah, jauh dari mental kapitalisme, tapi yang ada adalah mengambil keuntungan secukupnya dengan untuk operasional perusahaan segala macam, kemudian gaji yang diberikan kepada para karyawannya cukup layak begitu, sehingga tidak ada rasa pemerasan, tidak ada rasa pemaksaan di antara yang memiliki usaha dengan pekerjanya. Nah, ini pengaruh dari apa yang saya sebutkan di sini adalah pengaruh dari tauladan dari seorang pemimpin. Kemudian la yara al-mana' min syai'in tuliba minhu, dan dia adalah kalau ada orang minta dia tidak melihat untuk menghambat ya, la yara al-mana' min syai'in tuliba minhu, dia tidak berpandangan melarang sesuatu yang diminta darinya. Jadi kadang-kadang kalau ada orang meminta atau sesuatu yang diminta dia sulit untuk menolak, istilahnya itulah sifatnya dari seorang amir ini, dari seorang khalifah ini, itu akamirlah. Jadi sulit untuk menolak jika ada orang meminta kepadanya. Kemudian disebutkan di sini karena Abul Haris Arsalan Turki Al-Basasiri ahadu mawali bani ubuwaihi qad tagha hatta khafahu an-nas jami'an. Jadi ada seorang namanya itu Abul Arsalan ini Turki, jadi Kita ketahui bahwa Khilafah Abbasiyah ini sebagai simbol kekuasaan Islam, kemudian di bawah kekuasaan khilafah ini ada amir-amir, pemimpin-pemimpin yang menyendiri kekuasaan-kekuasaan, tapi dia tetap mengakui di bawah khilafah. Namun mereka otonomi sendiri, seperti di Mesir, seperti di Baghdad, di Khurasan yang kemarin kita sebutkan terpecah belahnya, namun kadang mereka tetap menisbahkan diri sebagai bagian dari khilafah. Demikian pula sebetulnya negara Romawi saat itu, dia nama besarnya mereka Romawi, namun ada di bawah itu setiap daerah memiliki pemimpin sendiri. Jadi sebagai loyalitasnya ke pemimpinan tertinggi itu hanya dalam bentuk melaporkan keuangan negaranya, ya kadang-kadang pun tidak ya, atau hanya mengirim sebagai kewajiban hubungan ekonomi, pemasukan untuk khilafah, tapi kebijakan yang teknis harian itu mereka menjalankan. Nah, ini di antaranya ada namanya Arsalan, orang Turki ini. Turki ini bukan maksud Turki negara sekarang ya, asalnya adalah orang yang disebut bangsa Turki itu adalah yang sebenarnya telah kita jelaskan adalah orang yang hidup di era Balkan ya, semenanjung Balkan. Nah, itu asalnya disebut itu seperti Bugistan, Uzbekistan, Kazakhstan, itu dia asalnya disebut dengan asal Turki. Nah, di mana dia melakukan sebuah sikap sini memiliki keyakinan yang menyimpang, sayul akidah, ya, dan dia ingin menjatuhkan kekuasaan khalifah saat itu. Ya. Kemudian ketika itu khalifah mengutus ya panglima pasukan Togralbek. Ya, Togralbek ini, Togralbek ini nama-nama nanti akan dikenal dengan ini. Togralbek itu yaitu namanya Muhammad bin Mikail bin Seljuki dari bangsa Seljuk, ya. Sultan Atra Al-Ghaz wa huwa birrai yastanhiduhu liqudum ilaihi. Jadi dipanggil oleh khalifah untuk menghambat keinginan dan kemauan dan rencana buruk daripada salah seorang panglima yaitu namanya Arsalan tadi, Turki. Summa harqadar sebaik-baik, kemudian dia datang dan waqadam Togralbek ilal Baghdad, datanglah Togralbek ke Baghdad untuk menjaga istana khalifah. Istana khalifah bidukhulia fa'azin lahu, kemudian dia minta izin khalifah untuk masuk, maka diizinkan pada tahun 447 Hijriah. Ada perbedaan pendapat terjadi saat khalifah dan Bayasyasiri, salah seorang juga pasukan panglima yang lain. Fatarqa Bayasyasiri Baghdad wa lam yadkhulha ma'al Malik ar-Rahim alladhi ja'a min wasatit min wasit wa tarwa khalifah minhu ay akhda'a li Togralbek. Jadi karena ada perbedaan pendapat antara Bayasyasiri, yakni nama salah seorang ini, ya, dengan khalifah, ada perbedaan pendapat tersebut sehingga terjadi kerenggangan hubungan, maka akhirnya Basasi seorang panglima itu meninggalkan Baghdad dan tidak mau datang ke rumah khalifah menemui khalifah. Taib. Dan saat itulah khalifah mengatakan dia harus berada di bawah kepemimpinan tunduk atas aturan Togralbek. Ya. Togralbek ya. Kemudian ini wattajaha Basi ila Rahbah wa mana'at bid'atan hayya 'alal khair al-amal fil adhan. Kemudian Basari ini pindah kepada suatu daerah namanya Ar-Rahbah, kemudian di sana dilarang menambahkan lafaz azan yang dipakai oleh orang-orang Syiah Rafidhah, yang sampai hari ini kalau antum dengar azan di negeri Iran itu setelah mereka menghayya 'alal falah itu ada namanya hayya 'ala khairil amal. Ini satu bid'ah yang mereka ingin beda dari kaum muslimin semua. Ya, menambahkan lafaz hayya ala khairil amal itu dilarang oleh ini. Kemudian kemudian khalifah menikahkan putrinya Khadijah binti Daud, ya, akhtarud, ya, akad khalifah ala untuk menikahi salah seorang putri dari saudara Togralbek ini. Wa sabasi sahib Mesir Multansir Al-Ubaidi wa talab minhu ayubayahu wa yad'u lahu. Ini kisah kepolitikan di sini, di mana di Mesir juga ada penguasa Syana Fatimiyah yang dikenal dengan sebut Al-Mustansir. Al-Mustansir nama gubernurnya Al-Ubaidi, berkeyakinan Ubaidiyah Ubaidi ini kaliran kebatinan yang mereka mengaku sebagai Daulah Fatimiyah. Nah, namun ya terjadi perselisihan antara berapa pimpinan pasukan perang ini, tentara ini, sehingga menyebabkan terjadinya semacam tarik menarik dalam kekuasaan. Ya. Namun akhirnya setelah itu wa'ayati ilai yubayu, kemudian di sini meminta kepada penguasa Mustansir Ubaidi ini, meminta kepada Al-Basasiri untuk bayat kepadanya. Ya. Kemudian wa'ayyamuddahu huwa biljundi wal amwal, akan membantu ya dengan jika dia mau berbayat dengan pasukan dan juga harta. Kemudian dengan syarat dia mau datang ke Mesir untuk membayat Al-Mustansir Al-Ubaidi ini. Baik. Tetapi Al-Mustansir ini kepada Al-Basasiri tidak yakin dengan kepercayaan penuh kepada dia, ya. Sehingga hanya cukup membantu dengan di pasukan dari Syam dan tidak memberikan harta. Ketika itu nafsihi qatama ka Basri min iqa'i baina taral baik wa baina akhihi li ummihi Ibrahimna. Di sini ada permainan di mana Al-Basasiri ini mengadu domba antara dua orang saudara, Taral Baik dengan saudaranya namanya Ibrahim Yannal, ya, saudara dari seibu, untuk memberikan kekuasaan saudaranya itu. Sehingga Taral Baik sibuk menghadapi rencana saudaranya ini yang diprovokasi oleh salah seorang namanya Basasiri ini, kemudian menyerang ke Baghdad pada tahun 450 Hijriah, ya, dan didukung oleh pasukan dari Mesir, ya, sehingga terjadilah pertempuran antara keduanya saudara ini. Wa khatafa badal Mustansir Ubaidi bi isna' jamil khalifah, sehingga saat itu khutbah itu diatasnamakan untuk Mustansir Ubaidi yang ada di Mesir, kecuali masjid yang dibangun oleh khalifah atau di istana khalifah. Ini kisah kepolitikan sedikit di sini disebutkan, ya. Tetapi ringkasnya di dalam kekuasaan politik di sini, antara Taral Baik sebagai panglima yang dipercayakan oleh khalifah, kemudian juga di antara panglima-panglima bawahan bagian dari imaroh-imaroh yang lain, itu terjadi saling merebut wilayah dan kekuasaan. Ini yang dari akhir-akhir kekuasaan Bani Abbasiyah ini kegoncangan dari sisi politiknya. Nah, ini yang menyebabkan nanti peluang bagi bangsa Mongol ataupun bangsa-bangsa lain untuk mengadu domba di antara kekuatan-kekuatan di setiap daerah-daerah itu, sehingga terjadilah persilangan-persilangan antara bangsa Seljukia ini dari bangsa dan bangsa Atrak tadi, kemudian Buahiyin, ya. Nah, kemudian, ya, di antaranya juga di dalam kekuasaan itu sudah mulai masuk kekuatan-kekuatan Syiah Tasyayu' Rafidhah ini, sehingga pada suatu Ba'al Basasir ini, salah seorang pemimpin ini melakukan pembersihan, yaitu maka dia memecat di antaranya wazir khalifah, menteri dari khalifah yang bernama Ibnu Maslamah, ya, yang mana dia membenci orang-orang Buaihin, ya. Buaihin dia tidak senang yang pro kepada orang-orang Syiah, termasuk adalah Bani Fatimiyah yang ada di Mesir. Kemudian wasalathum bil Ubaidiyin fi Mesir. Ini disebutkan di sini mereka menjalin hubungan orang-orang Syiah yang ada di Baghdad dengan Syiah ada di Mesir, karena Bani Fatimiyah itu adalah Syiah juga, tetapi dalam aliran sekte lain yaitu Al-Batiniyah. Ketika dalam perselisihan Taral Baik dengan saudaranya Ibrahim, ya, dapat mengalahkan pasukan saudaranya, maka dari itu dia fokus Tagrul Bay ini untuk menghadapi Al-Basasiri, ya, kembali untuk menyerang ke Baghdad pada tahun 451 Hijriah. Baik, kemudian ketika itu pasukan Al-Basasiri dapat ditaklukkan oleh Tagrul Bay, maka khalifah pun bisa dikembalikan ke, karena Al-Basasiri ini berkeinginan untuk mencaplok dan ingin merebut menjatuhkan khilafah Bani Abbasiyah. Dan ini yang dijaga oleh Tagrul Bay, ya. Akhirnya khalifah kembali lagi ke istananya. Walam yanam ba'da illa ala firasil musallahu. Di antara di mana disebutkan ceritanya, khalifah ini setelah dia kembali lagi ke istananya, diceritakan bahwa dia tidak tidur kecuali di atas tikar solatnya. Walazimah siyam wal qiyam. Ini bukti ketakwaan dari khalifah ini, dan dia selalu puasa dan qiyam malam, ya, qiyam lail. Wa'afa an kulli man azahu, dan dia memaafkan dari pasukan Al-Basasiri orang-orang yang telah berbuat ingin mengkudeta atau ingin menjatuhkan beliau. Beliau memaafkan seolah orang-orang yang pernah menjadi lawan beliau dan lawan politik beliau, ya, orang yang pernah menyakiti beliau, dimaafkan semua, ya. Kemudian walam yastatir syai'an mimma nahaba min qasri illa bitsaman, ya. Dan kan tadi ketika pasukan Al-Basasiri mengepung istana khalifah, dan dia sempat khalifah keluar lari, dan kemudian berbagai prabot dari ataupun barang-barang yang ada di istana itu dirampas oleh pasukan yang ingin menjatuhkan khalifah tadi, pasukan di bawah Al-Basasiri. Nah, ketika itu kan khalifah bisa diselamatkan, kemudian berbagai barang-barang yang ada di istana itu dirampas oleh mereka. Nah, setelah kembali lagi, istana itu dikembalikan lagi, khalifah kembali ke istananya, itu rumahnya, istananya banyak yang hilang dan banyak yang diambil, tapi khalifah tidak pernah menuntut untuk dikembalikan. Dan orang yang ingin mengembalikan belum bayar. Nah, subhanallah, belum bayar. Karena barang-barang yang di istana itu pasti barang-barang yang warisan dari khalifah-khalifah sebelumnya, pasti yang antik-antik, mahal begitu kan. Tetapi beliau pertama, beliau memaafkan semua orang yang telah berbuat demikian, dan beliau tidak meminta sesuatu yang diambil dari istana, ya, untuk dikembalikan kecuali dengan dibayar, ya. Dan dia berkata, wa qala hadhil asya ihtasabnaha indallah. Jadi kata dia, semua yang kerugian akan tidak mungkin untuk membalas. Tapi ketika dia punya pasukan, dia punya kekuasaan, kemudian dia berkuasa kembali, dan orang-orang yang tadi melakukan pemberontakan dan ingin mencaplok kekuasaannya itu kalah semacamnya, sebetulnya kesempatan untuk menghabisi dan menghukum setiap orang yang terlibat dalam hal itu. Tapi beliau subhanallah, beliau tidak afa'an kulli man azahu, memaafkan semua, dan bahkan berbagai harta benda yang dirampas, ya, dari istana, beliau tidak meminta kembalikan kecuali dibayar, ya, dibayar, dikembalikan, dibayar. Dan beliau mengatakan, semua hal ini akan kami minta hanya balasan di sisi Allah saja. Walam yada ra'sahu ala makhaddah. Diceritakan bahwa malah dia adalah orang yang setelah kembali kekuasaannya ke tangan dia, yang sebelumnya sempat mengalami gonjang-ganjing karena diancam dengan pasukan datang dari ditolong oleh Nusairi Mustansir, yang pasukan Fatimiyah Al-Ubaidiyah yang ada di Mesir mengirim ke pasukan untuk yang bekerjasama dengan Al-Basasir tadi. Nah, ini yang membuat kota Baghdad dikepung, dan akhir khalifah diselamat lari meninggalkan istananya, ya, karena dia berencana untuk menggulingkan kekuasaan khalifahan. Namun saat itu tadi saya bukan khalifah minta bantu kepada Tagrul Bay untuk menyiapkan menjaga kota Baghdad dari penyerbuan itu. Dan kemudian dalam waktu yang sama, taktiknya Al-Basasir tadi adalah membuat bagaimana Tagrul Bay ini tidak bisa fokus untuk menjaga Baghdad, tapi dibuat lawan baru, yaitu dia adu domba dengan saudara seibunya, dan di mana Al-Basasir ini menjanjikan jika dia menang, ya, bahwa kekuasaan akan diberikan kepada saudara Tagrul Bay kalau dia mampu menghadapi Tagrul Bay ini. Jadi begitu dia ingin memfokuskan Tagrul Bay untuk sibuk dengan saudaranya. Nah, ini taktik yang licik dalam pertempuran, yang kemudian dia ingin masuk dengan tenang, tidak ada pasukan yang menghambat dia ketika mau menyerang khilafah di khalifah di Baghdad. Teori-teori sebegini akan berlangsung dalam banyak peristiwa sebetulnya. Maka ini juga ya bukan kita ngajarin lah ya, mengajarin para pasukan keamanan negara kita, tidak. Ini perlu difokuskan oleh kita. Jadi di mana kadang-kadang kondisi sebuah negara itu diciptakan suasana di mana mereka lupa untuk mewaspadai mengamankan sisi lain dari negara mereka. Maka kadang-kadang jangan sampai kita luput dengan suatu persoalan di dalam negara kita, sementara di sisi-sisi lain banyak yang sebetulnya negara kita akan digerogoti oleh kekayaannya oleh negara lain. Ini teori-teori mereka buat ya. Kalau sekarang kalau kita bisa buat umpamanya, mereka akan sibukkan umat Islam dengan urusan dalam negeri mereka ya, sehingga negara mereka tidak maju-maju. Ya, kesibukan mereka dalam negeri ini, mereka melakukan perbuatan lain di negara lain, menyolimi negara lain, mereka tidak akan dapat berpikir untuk membantu yang lain. Justru mereka lebih fokus dulu kepada negara mereka sendiri. Dan ini teori-teori ini yang dilakukan saat bagaimana terjadinya berbagai penindasan bagi kaum muslimin, negara kaum muslimin yang lain, negara muslimin yang lain dibuat sebuah urusan yang menyebutkan dia juga, sehingga tidak sempat berpikir untuk mengomentari ya, untuk berbicara dengan kezaliman yang ada di negara lain baik kaum muslimin. Nah, ini teori yang dipakai oleh Bayas Sasir ini sebetulnya. Dia punya teori bagaimana Tarul Baik diadu dengan saudaranya dan dia bisa masuk ke kota Baghdad, karena memang khalifah kekuatannya ada di Tarul Baik ini yang akan menjaga pasukan untuk menyerang ke Baghdad. Ya. Maka setelah itu selesai persoalannya, kemudian Bayas Sasir ini ditangkap, kemudian dihukum. Kemudian khalifah memaafkan segala pasukan-pasukan yang lain, tidak membalas dendam, tidak menghukum mereka dengan habis-habisan pemanya. Kemudian juga tidak meminta mengembalikan barang-barang yang mereka ambil, kecuali kalau ada yang menyerahkan akan dibayar. Nah, ini suatu adab ya, yaitu akhlak. Bagaimana kemuliaan keizzahan seseorang itu terlihat ya, sebagai seorang yang bijak itu adalah saat dia mampu untuk melakukan pembalasan, di saat itu dia justru memberikan maaf. Nah, kemudian setelah itu Tarul Bait ini dinikahkan oleh khalifah dengan putrinya khalifah ya, yaitu pada tahun 455 Hijriah ya. Kemudian wadamina Baghdad wa raja' ila Ray famata biha fi Ramadan. Jadi tidak lama sebetulnya ya. Setelah beliau masuk ke Baghdad, kemudian beliau pindah ke ke Ray, daerah Ray ya. Dan umurnya ketika itu 70 tahun ya. Siapa ini? Tarul Bait ini ya. Umurnya 70 tahun. Kemudian pindah ke Ray dan meninggal di pada tahun 450 Hijriah. Kecil. Dan dia Tarul Bait ini seorang yang haliman, disebutkan panglima Tarul Bait ini Tarul Bait ya. Haliman katsir al-ihtimal syadid al-kitman lisirri muhafizan ala salawat. Ini sifat-sifatnya, dia adalah seorang yang lembut ya, sabar, menanggung berbagai resiko, sangat menjaga kerahasiaan. Ya, yang tentu kerahasiaan negara yang dari khalifah, muhafizan ala salawat, menjaga salat, wala saumil isnin wal khamis, menjaga puasa Senin Kamis ya, wala lipsil bayat, dan suka memakai pakaian putih, walakum yahu waladun ya. Ya, kemudian dia Tarul Bait ini setelah meninggal dia tidak punya anak, karena baru menikah saja dengan putri khalifah. Nah, pada tahun 450 Hijriah, tidak berapa lama setelah itu dia meninggal. Kemudian setelah itu di kekuasaannya dipindahkan kepada anak saudaranya namanya Sulaiman bin Daud ya. Ghairu anna ibna akhihi ala arsalan qad taghalaba ala akhi Sulaiman. Di Sulaiman ini yang dipercaya setelah Tarul Bait sebagai panglima. Kemudian rupanya Sulaiman yang tadi menjadi menggantikan pamannya dikalahkan oleh saudaranya sendiri, yaitu Alib Arsalan ya. Kemudian diserahkanlah kekuasaan kepada alif arsalan tersebut, ya pemimpinan kekuasaannya. Watasallam al-hukum walaqab bi'adid daulah, namanya ad-daulah. Baik. Kemudian setelah itu ya Al-Qa'im Birlah ini meninggal pada tahun 467 Hijriah. 467 Hijriah, dan diangkat setelahnya itu cucunya. Cucunya menjadi khalifah setelah itu. Baik. Ini sedikit sejarah bagaimana kekuasaan di masa Al-Qa'im bin Amrillah. Ya. Satu hal di sini ketika diceritakan ini disebutkan walaman nuhiba qasruhu lam yujad fi sya'un min alatil malahi. Kenapa disebutkan ini oleh Suyuti? Ketika istana khalifah itu dijarah, tidak ada ditemukan di istana itu alat hiburan. Tidak ada alat musik, tidak ada alat hiburan apa-apa. Kenapa ini disebutkan oleh penulis sejarah? Tentu menunjukkan bahwa bagaimana akhlak dan bagaimana agama seseorang ini. Di rumahnya tidak ditemukan sama sekali, di istana itu tidak ada ditemukan alat-alat hiburan. Ya, hiburan, apakah gambus atau macam-macam, enggak ada ditemukan, menunjukkan bahwa bersihnya istana itu dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Karena memang ma'ruf ya, di biasanya penguasa-penguasa, sebagian penguasa itu ada yang juga memiliki hiburan di rumahnya. Ya, ada sebagian yang mungkin terlibat minum khamar juga umpamanya. Dan ini di ketika istana itu dijarah, itu tidak ada ditemukan di dalam istana itu alat-alat yang sifatnya hiburan. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau ini seorang orang yang sangat soleh, ya. Kemudian ketika khalifah ini ditangkap oleh Basasir tadi, kan ketika dia menyerang ke Baghdad, khalifah kan tempat ditangkap di sini sebutkan. Kemudian dia menulis surat khalifah ini, dan itu digantungkan di Ka'bah. Isinya apa? Ilallahil azim minal miskin abdihi. Kepada Allah yang maha agung dari hambanya yang miskin, ya, hambanya yang miskin, ya. Allahumma innakal alimu bisarair. Ya Allah, engkau tahu dengan segala simpanan rahasia. Al-mutali'u ala damair, mengetahui segala apa yang bisikan hati. Allahumma innaka ghaniyyun fi ilmik. Ya Allah, engkau maha kaya dengan ilmumu. Wa tilauka ala khalq, engkau mengetahui segala kondisi makhlukmu. An i'lami hadha abdun qad kafura qad kafara ni'amah wa qad wa ma syakaraha. Ya, saya beritahu inilah hambamu yang mungkin kufur terhadap nikmatmu dan tidak mensyukurinya. Wa ala awaqib wa ma dzakaraha, dan dia lupa tetap berbagai risiko-risiko hukuman azab terhadap dosa dan tidak ingat itu. Ya. Atghahu hilmuk, maksudnya apa? Membuat dia melakukan dosa karena berharap keampunan, ya, kelembutanmu. Maksudnya, hatta ta'adda alaina baghyan, ya, sampai dia melewati batas pada kami. Wa asa alaina utuwan wa adwan, dia telah melakukan kezoliman yang luar biasa. Allahumma kalla nasir, ya Allah, telah sedikitnya orang yang mau membantu. Wa ta'zaz zalim, telah semena-menanya orang kezaliman. Wa anta mutta lil alim, dan engkau maha melihat dan menyaksikan. Al munsib al hakim, yang maha adil, ya, biha natazu alaihi, kami mohon, ya, kekuasaan untuk kekuatan hanya kami mohon kepadamu, kekuatanmu atasnya. Wa ilaika nahrubu, kepadamulah engkau mengadu, kepadamulah kami mengadu, ya, kepadamulah kami mengadu, min baini yadaihi, ya, di hadapannya. Faqad ta'azzaza 'alaina bil makhluqin, mereka berkuasa semena-mena di atas kami. Wa nahnu na'tazu bika, kami justru akan memiliki kekuatan denganmu. Faqad hakamnahu ilaik, kami serahkan hukumannya kepada engkau, ya Allah. Wa tawakkalna fi insafina minhu 'alaik, kami serahkan keadilan, ya, balasan tuntutan keadilan kepadamu. ورفعنا ظلامتك ظلامتنا هذه الى حرمك. Dan kami telah melaporkan, telah menjelaskan kezaliman yang kami alami kepada negerimu yang suci. Wasaqna fi kashfiha bikaramik, dan kami yakin dengan bahwa kezaliman ini akan diangkat dari kami dengan kemuliaanmu ya Allah. Fahkum bainana bil haqq, ya Allah beri keputusan antara kami dengan benar. Wa anta khairul hakimin, dan engkau adalah pemberi hukum yang sangat adil. Nah, kemudian pada tahun 428 ini disebutkan ini kisah-kisah panjang. Yang terakhir tadi Sida sudah sebutkan, sebetulnya banyak kisah-kisah disebutkan dalam pemerintahannya ya, apa yang diringkas oleh Imam Suyuti dalam kitab Tarikh Khulafa'nya. Tadi sudah disebutkan pada tahun 467 Hijriah Al-Qayyim Bilallah, pada malam Khamis, malam 13 Syakban, tanggal 13 bulan Syakban, ya, tanggal 13 bulan Syakban. Wadalika anna tafassada wa nama. Jadi dia berobat menggunakan fasdu. Fasdu ma'ruf ya, menggunakan fasdu yaitu mengeluarkan darah kotor melalui salah satu urat, ini fasdu. Kemudian beliau tidur. Nah, saat itu fan halla maudil fasd, rupanya tempat fasdu itu ya lepas dan membuat darahnya keluar. Terus wakhran yudam, ketika keluar darahnya banyak, dia nanti tidur. Faisaikadha waqad inhalat quwatuhu, dan ketika bangun sudah lemas, darah banyak keluar. Fatalaba hafidahu walil ahad, ya, maka dia panggil cucunya yang menjadi putra mahkota untuk menggantikan sebagai penguasa. Wawasahu, dan dia berwasiat. Kemudian dia wafat ya, dan masa khalifahnya adalah sekitar 45 tahun. Masa khalifahnya sekitar 45 tahun. Nah, inilah kekuasaan Al-Qa'im bi'amrillah. Di dalam kekuasaannya banyak sekali peristiwa-peristiwa sebetulnya, baik peristiwa musibah-musibah, ya, baik itu terjadinya banjir, adanya wabah penyakit, banyak terjadi dikisahkan bagi daerah-daerah sini, ya, disebutkan di sini ceritanya di antaranya pada tahun 464 Hijriah, itu terjadi yaitu Al-Ghala di Mesir. Di Mesir terjadi barang-barang naik harga yang luar biasa. Sampai diceritakan hatta akalat imratu raghifan bi alfi dinar. Jadi satu roti saja itu harganya 1000 dinar. Wa kausural waba ilal ghaya. Banyaknya wabah penyakit yang terjadi saat itu. Kemudian juga terjadi banjir yang luar biasa di kota Baghdad dengan meluapnya Sungai Dajlah, Tigris ya. Itu naik sekitar 30 hasta naik sungai itu ya. Dan belum pernah terjadi semisal seperti itu kejadian. Wahala kata amwal anfus wa dawab, banyak sekali korban baik manusia maupun binatang-binatang ternak dan juga harta manusia hancur ya. Dan manusia wara kebatu nas fi sufun, kemudian mereka manusia naik-naik perahu lah ya, kena banjir. Wa kama turjuma fi tayyar ala wajhil ma marratain, sehingga berarti 2 minggu ya mereka melaksanakan jumatan di atas kapal. Wa qamatil wa qamal khalifah itadaa ila Allah wa sarat Baghdad maklatan wahida wan hadama mi'at alaf darin wa akthar, di mana khalifah tadarru ila Allah, ini sifat seorang pemimpin ya, mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah ya, sehingga diceritakan pada tahun tersebut yaitu runtuh rumah bangunan sekitar 100,000 ya, bangunan yang roboh. Banyak sekali peristiwa-peristiwa sini, tetapi artinya di dalam bacaan yang saya lihat di sini ada kejadian yang mirip dengan flu, dengan satu peristiwa mirip dengan yaitu wabah corona ya, satu wabah terjadi disebutkan yaitu juga membuat orang susah bernapas, tapi di situ tidak disebut corona ya, cuman disebutkan nama penyakitnya, dijelaskan oleh para penulis itu membuat pernafasan orang tersumbat, susah bernapas, dan dia banyak orang korban saat itu. Itu juga ratusan ya, ratusan ribu orang meninggal saat itu. Saya lupa tadi tempatnya, kisahnya pada tahun berapa terjadi. Jadi ada terjadi suatu peristiwa yang dimana makan korban yang cukup luas, tapi wabah, berupa wabah ya, ya berupa wabah yang mirip ya seperti corona ya, yang dicerangnya adalah pernapasan. Sekarangnya ada pernapasan. Wallahu a'lam bishawab, itu sedikit berapa pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil. Semoga apa yang telah kita sampaikan kita ambil faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan pada akhir yang madu kita untuk ya dia yang masuk. Nah, baik. Ya, syukran jazakallahu khair, barakallahu fik kepada Ustaz yang sudah berikan materi di kesempatan pagi hari ini yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bagaimana beliau menjelaskan masa khilafah Bani Abbasiyah yaitu pada pemerintahan Al-Qasim bi Amrillah. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa pun para pendengar yang ingin bertanya. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor line pesan singkat di nomor 0819 896543, atau Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon di 021 823 6543. Baik, kesempatan pertama kami ajukan Ustaz pertanyaan di layanan pesan singkat dari Abdullah yang berada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah masa-masa kekhalifahan tersebut di mana ditunjuk seorang khalifah, apakah memang semua wilayah Islam pada saat itu di negeri di dunia itu pada saat itu dipimpin oleh satu kepemimpinan, Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik. Sebelum lemahnya kekuasaan itu, kalau enggak salah di masa kepemimpinan berapa sebelumnya At-Ta'ibillah, ya, sebelum kepemimpinan lemahnya pemimpinan Abbasiyah, munculnya Daulah Buwahiyah dan juga Daulah Khawarij yang ada di daerah Afrika yaitu Maghrib, yaitu Maroko. Sebelum kuatnya Daulah Fatimiyah di sana dan kemudian juga di Mesir, itu semua kaum muslimin saat itu di bawah pemerintahan yang satu. Semua pengangkatan gubernur-gubernur di wilayah tersebut adalah atas kebijakan khalifah. Namun saat terpecah belahnya wilayah kaum muslimin saat itu, yaitu munculnya kekuasaan Khawarij di daerah Afrika sana, benua Afrika, kemudian juga Fatimiyah di Mesir dan juga di Syam. Nah, mulai saat itu mereka tidak patuh kepada kekuasaan dan mereka menguasai wilayah tersebut dengan sistem pemerintahan mereka sendiri. Namun secara umum mereka tetap menisbahkan diri mereka sebagai dewa kepemimpinan khalifah, begitu saja, seperti simbol doang. Artinya sebagai simbol saja khilafah itu. Tetapi khalifah memiliki wilayah-wilayah juga. Cuman di masa itu sudah mulai kekuasaan itu tidak mutlak di tangan khalifah. Tidak mutlak di tangan khalifah, ya, sehingga istilahnya kalau kita ya pembagian kekuasaan dia, yang penguasa-penguasa wilayah itu atau gubernur-gubernur yang ada itu memiliki semacam kekuasaan raja-raja kecil lah yang berkuasa, seperti itu, raja-raja kecil yang berkuasa yang kadang-kadang mereka membangkang juga ke pusat khalifahan. Ini seperti yang muncul saat itu adalah yang sudah berdiri, yaitu kekuasaan Fatimiyah Bani Ubaidiyah yang ada di daerah Afrika Maroko dan juga di Mesir, dan juga sebelumnya adalah negara Khawarij yang berdiri di daerah Zanzibar atau daerah Algeria atau Jazair, dan mereka punya wilayah-wilayah sendiri. Namun wilayah terluas tetap mereka menisbahkan kepada khalifah. Nah, ini sebelum terbaginya wilayah-wilayah tersebut, lalu muncul kekuasaan tersebut. Ini kalau kita lihat di saat setelah berapa masa setelah Ma'mun, kalau enggak saya lupa di masa siapa yang sangat berat itu terjadi pepecah belahan, sehingga kekuatan itu dirampas oleh mereka tadi, aliran-aliran tadi membuat kekuasaan sendiri, sehingga mereka melepaskan diri dari kekuasaan Khilafah Baghdad gitu. Nah, itu sebelum lemahnya kekuasaan Abbasiyah. Namun sebelum kelemahan itu, semua kekuasaan itu di bawah pemimpin satu khalifah. Paling di masa Khalifah Rasyidin, di masa Umayyah, semua itu di bawah pemimpin khalifah satu. Di masa Abbasiyah, sebelum terjadi kelemahan Abbasiyah, itu pada abad ke-4 Hijriah, ya, abad ke-3 Hijriah itu masih di 200-an sekian ya, sebelum abad 300-an, 300-an ke atas, itu masih di bawah kepemimpinan yang satu, khilafah yang satu. Itu yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Selanjutnya masih kami ajukan pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz. Ustaz mohon penjelasannya, kapankah kekhalifahan Islam yang menguasai dunia itu terakhir kalinya terjadi? Apakah benar kekhalifahan Utsmani yang berada di Turki itu merupakan kekhalifahan terakhir yang berada di muka bumi ini? Mohon penjelasannya. Baik. Kekhalifahan yang berbentuk satu khalifah saja itu yang maksudnya resmi itu ada di masa Utsmani, di masa khilafah Bani Umayyah dan Abbasiyah. Di masa Abbasiyah pun di awal berdirinya Abbasiyah sebetulnya ada kekuasaan lain, yaitu tapi mereka tidak menamakan diri khalifah, tapi menamakan diri mereka sebagai imarah saja. Kekuasaan tidak menamakan diri mereka sebagai kekuasaan yang besar, yaitu di Andalus. Ya. Kemudian di masa setelah runtuhnya Bani Abbasiyah, kemudian lanjutkan dinasti Utsmaniyah. Dinasti Utsmaniyah ini adalah bukan sebetulnya sebut khilafah. Kenapa tidak sebut khilafah? Karena yang disebut khilafah itu pemerintahnya adalah keturunan dari orang Quraisy. Nah, itu yang dimasalah. Jadi kalau ada orang mengembar-ngemburkan bahwa dia secara bentuk politik pemerintahan, iya betul seperti khilafah. Tetapi apakah betul semua wilayah Islam di bawah khilafah Utsmaniyah? Juga tidak. Utsmaniyah itu saat itu hanya menguasai Turki dan daerah beberapa daerah Syam, ya, dan bagian daerah Baghdad semacam itu tidak masuk seperti mempunyai daerah yang tempatnya kekuasaan Muhammad bin Su'ud itu tidak termasuk bagian daerah Utsmaniyah. Kenapa? Karena dalam catatan pemungutan zakat segala macam tidak ada disebut daerah-daerah Diriyah, daerah-daerah Najd, ya. Bahkan Mekah sendiri, Mekah saja itu yang berkuasa Syarif. Namanya Syarif. Jadi sebetulnya simbol saja mereka ke sana, tapi yang berkuasa di Mekah adalah Syarif, yaitu dari keturunan Al-Bait. Nah, itu. Dan di wilayah lain demikian gitu juga. Di wilayah lain juga demikian. Jadi memang kekuasaan terbesar ada di Turki, ya, tetapi mereka sebutkan dinasti Ummah Utsmaniyah ini karena pemerintahnya bukan dari orang Quraisy dan juga bukan dari orang Arab. Nah, oleh sebab itu sebagian ulama menyebutkan tidak bisa diterapkan sebagai khilafah, tapi sebagai penguasa Islam yang besar luas saat itu iya. Ya. Maka disebut oleh dia dinasti Utsmaniyah. Terlepas dari berbagai persisian itu, memang terakhir sistem kekhalifahan dalam bentuk sistem kekhalifahan ini adalah masa yang terakhir dalam masa khilafah Utsmaniyah itu yang ada di Turki. Ya. Tetapi syarat kekhalifahan yang sebetulnya kalau tinjau secara syar'i tidak terpenuhi karena pemerintahnya bukan dari karena yang khalifah dari masa telawafahnya Rasulullah sampai pada Abbasiyah itu semuanya dari Quraisy. Bahkan Abbasiyah itu adalah, kalau Abbasiyah itu jelas dari keturunan Al-Bait semua karena disebabkan kepada keturunan Abbas, ya. Nah, kemudian di Utsmaniyah ini mereka bukan keturunan Quraisy, ya. Tetapi bentuk kepemerintahan memang memakai format kekhalifahan. Tapi bisakah dikatakan khilafah Islamiyah atau tidak? Di sini terjadi persisian daripada ahli sejarah para ulama mengatakan. Tetapi memang sistemnya yang diambil yang terakhir itu seperti khilafah Utsmaniyah. Khilafah Utsmaniyah itu juga banyak sekali sebetulnya hal-hal yang perlu ditinjau. Seperti umpamanya khilafah Utsmaniyah ini itu perbuatan yang menonjol di sana adalah paham Sufi. Faham Sufi di mana di dalamnya terdapat perbuatan-perbuatan yang menggulu, berlebih-lebihan dalam mengkhususkan kuburan. Maka bagi Anda yang pergi ke Istanbul aja semuanya, itu banyak di dalam masjid itu kuburan. Ya, padahal itu jelas bertentangan dengan apa yang diperintahkan dalam agama, bahwa kuburan tidak boleh dalam masjid dan tidak boleh berkuburan di masjid. Ya, dan kalau antum pergi ke masjid-masjid tua yang ada di Istanbul, itu penuh dengan kuburan di sekeliling masjid tersebut. Bahkan ada yang di dalam masjid sendiri. Nah, ini di antara catatan para ulama, apakah layak itu disebut sebagai khilafah yang maksudnya dengan definisi syar'i atau sebagai istilah politik saja. Nah, ini yang sebetulnya yang dipersoalkan dalam berbagai literatur-literatur Islam. Itu yang dapat saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon di 0218236543. Halo. Silakan. Kami berikan kesempatan di 0218236543. Halo. Ibu Rus di Kalimantan. Timur. Iya, Ibu siapa? Ibu Ros. Di luar tema, Pak Ustaz. Ya, pertanyaannya apa, Ibu? Ibu Ros. Saya pernah jadi istri kedua, suami pulang tidak kembali. Saya mendengar pesan lewat temannya saja. Dia menyuruh saya mengambil gajinya dan membayarkan hutangnya sisanya untuk biaya saya melahirkan. Setelah hampir satu tahun anak saya lahir, dia tidak kembali, saya menikah lagi. Setelah punya anak satu dengan suami kedua, suami saya yang pertama tahu kalau saya menikah lagi. Lalu dia menyerahkan saya pada suami kedua lewat HP. Iya, kami mohon maaf terputus untuk Ibu Ros yang berada di Kalimantan, dan mohon maaf kami belum bisa memahami dari pertanyaan Ibu, dan mungkin nanti bisa ditanyakan pada sesi pembahasan mengenai masalah rumah tangga. Ya, baik, kami ajukan kembali Ustadz pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bagaimana dengan keadaan kaum muslimin sekarang, di mana pemerintahan semuanya terbagi-bagi di setiap negara-negara? Ada juga yang mengaku kekhalifahan tersebut kepemimpinan bagi dunia Islam seluruhnya. Nah, apakah sikap kita pemimpin-pemimpin yang memimpin di suatu negeri itu merupakan pemimpin kita yang sebenarnya, Ustadz? Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis safina menyebutkan khilafatun wa salasuna summal muluk, dalam riwayat lain summatullah mulkau lima yasha. Rasulullah menyebutkan bahwa pemerintahan yang hakiki berbentuk khilafah itu ada selama 30 tahun, disebut khilafah nubuwah. Ya, disebut dan dinisbatkan khilafah nubuwah. Nah, benar-benar menjalankan sistem khilafah dengan sesuai dengan apa? Khilafah nubuwah. Setelah 30 tahun kata Rasulullah itu akan terjadi semacam kekuasaan kerajaan-kerajaan. Maka oleh itu sebagian ulama menyebutkan bahwa awal raja dalam Islam itu, raja yang paling adil adalah Muawiyah. Karena khilafah Muawiyah itu dalam bentuk kerajaan, itu yang menyebut juga summal muluk, subtilul muluk. Allah berikan kekuasaan setelah itu kepada raja bentuk kerajaan, setelah khilafah bentuk kerajaan. Di dalam Islam sebetulnya yang jadi persoalan yang penting itu adalah bagaimana tatbiknya di dalam kekuasaan, bukan nama yang penting. Kalau tidak nama khilafah berarti tidak wajib taat, bukan begitu, tapi tatbiknya yang penting, maknanya itu. Karena istilah-istilah ini akan memiliki pemahaman yang berbeda antara orang ke orang lain. Kalau kita lihat di masa kekuasaan Bani Umayyah, semua ulama taat kepada pemimpinnya, ya. Maka oleh sebab itu disebut khilafah, karena khilafah Bani Umayyah lanjutan dari khilafah Ar-Rasyidin. Walaupun sebagian ulama sistem jalinan turunan perpindahan kekuasaan itu sistem turun-temurun. Nah, kemudian begitu juga di masa kerajaan Abbasiyah. Taib. Di masa Abbasiyah, kalau kita lihat, itu kaum muslimin memiliki di awal berdirinya itu sudah ada dua kekuasaan. Ya, walaupun di Andalus tidak sebesar kekuasaan yang resmi khalifah, mereka tidak menamakan juga diri mereka sebagai khilafah Islamiyah saat itu. Ya, walaupun mereka di beberapa periode bahkan lebih kuat sebetulnya dibanding dengan di masa periode abad keempat Hijriyah, itu Andalus lebih kuat sebetulnya politik dan ekonominya, tapi mereka tetap tidak mengatakan khilafah yang resmi tetap di Baghdad. Para ulama yang hidup di masa ini tetap mengatakan pemimpin yang ada di Andalus wajib ditaati oleh rakyat yang ada di Andalus. Pemimpin yang bawa khilafah Islamiyah, mereka tetap wajib kepada taat kepada pemimpin khilafah Islamiyah yang ada di Baghdad. Jadi, maka oleh sebab itu masing-masing yang hidup di wilayah tersebut, wakil pemimpin wilayah tersebut, mereka taat kepada pemimpin wilayahnya. Dengan berkembangnya suasana berikut dan terus berkembangnya wilayah-wilayah, hidup para ulama-ulama di masa itu mereka tidak pernah mempermasalahkan masalah tentang taat kepada pemimpin. Karena itu adalah konsep dari akidah Ahlussunnah Jamaah yang sudah valid, di mana wajib taat kepada orang tua itu bagian salah satu konsep ya doktrin Ahlussunnah yang tidak bisa ditawar-tawar. Nah, kita lihat telah hidup banyak ulama dengan dalam kondisi ketika kaum muslimin hidup di bawah kepemimpinan-kepemimpinan yang berbeda-beda. Dan itu memang sunatullah, karena Islam sudah jauh melebar, tidak aku mungkin di satu kekuasaan, ditambah lagi dengan kondisi politik yang semakin runyam, akhirnya masing-masing negara memiliki pemimpin-pemimpin sendiri. Ya, kalau wilayah Abbasiyah sekarang, kalau kita hitung itu ada berapa? Udah ratusan negara di bawah wilayah Abbasiyah sekarang, ya kan? Ya, karena itu termasuk semenanjung Arab, kemudian semenanjung yang ada di Balkan, kemudian sebagian daerah Afrika, dan sebagian daerah di Eropa, masuk kepada Abbasiyah semua itu. Ya, ratusan negara sekarang hanya di bawah satu khalifahan itu. Tapi ulama-ulama kita tidak pernah mengatakan bahwa kita tidak wajib taat kepada pemimpin kita. Semua ulama menasihatkan untuk mentaati pemimpin masing-masing. Karena ini sudah ada digambarkan Rasulullah SAW bahwa setelah khilafah nubuah akan terjadi muluk kekuasaan-kekuasaan kata Rasulullah SAW. Kemudian dalam hadis-hadis ketika Rasulullah menyebutkan terjadinya fitnah-fitnah, akan adanya banyak kekuasaan saling merebut semacam. Kemudian Rasulullah terjadi fitnah yang sangat berat ketika sebelah hadis Hudzaifah menjelaskan, Rasulullah tetap memerintahkan agar kaum muslimin taat kepada pemimpinnya selama tidak memerintahkan hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Ya. Kalau bertentangan ajaran agama, apa artinya kita juga taat? Tidak, tidak boleh taat. Tapi bukan berarti pula kita menjadikan itu sebagai dalil untuk membeda antara ketaatan dengan menggulung kekuasaan. Kalau memberontak, itu sama sekali tidak ada peluang. Tidak ada dalam Islam memberontak kepada para pemimpin kaum muslimin itu haram mutlak. Ya, tidak dibolehkan. Tetapi ketaatan bergantung kepada sesuai dengan perintahnya tadi, tidak bertentangan dengan agama, kita boleh taat. Kalau bertentang kita taat, tetapi bukan berarti kita menentang perintah-perintahnya yang lain. Hanya tidak ditaati perintahnya yang berselisih menyelisihi hukum agama saja. Tapi bukan berarti itu dijadikan sebagai batu loncatan untuk menolak perintah yang lain, untuk menjatuhkan kekuasaannya. Nah, ini yang perlu dipahami. Maka oleh sebab itu, dimanapun kita, kaum muslimin hidup sekarang, mereka wajib taat kepada pemimpinnya di mana wilayah kaum muslimin di situ. Ya, jadi kita taat kepada pemimpin kita. Orang Malaysia taat kepada pemimpinnya. Ya, orang Brunei demikian pula. Ya, kemudian pula negara-negara Timur Tengah memiliki pemimpin-pemimpin tersendiri. Mereka taat kepada pemimpinnya. Ya, walaupun tidak berbentuk khalifah, tidak bernama khalifah. Karena jabatan kepemimpinan dalam Islam itu ada imarah, ada malik, ada khalifah, ya. Kemudian di dalam istilah-istilah yang kalau enggak salah saya bahas dalam tulisan yaitu pandangan politik Ahlussunnah terhadap penguasa, di sana saya sebutkan berbagai jabatan, penyebutan jabatan pimpinan dalam Islam itu. Ada disebut imam, ada disebut amir, ada disebut khalifah, ya, dan seterusnya. Maka semua itu tetap wajib kita taati karena dimanapun kita berada di wilayah tersebut. Jadi kita hidup di negara tertentu, pemimpinnya kaum muslimin, maka wajib kita taati. Jadi walaupun tidak bernama, tidak berbentuk kekhalifahan. Sesuai dengan nas-nas yang menjelaskan tentang kondisi-kondisi di akhir zaman, di antaranya hadis-hadis tersebut telah dikumpulkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya yang diberi judul kitabnya oleh Imam Nawawi, itu Kitabul Imarah. Silakan bagi para asatidz yang untuk melihat hadis-hadis sana, atau para ustaz, para kiai yang akan dapat penjelasan dari Imam Nawawi juga tentang bagaimana memahami hadis-hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian, dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi menjelang siang ini. Mungkin ada kesimpulan yang dapat disampaikan untuk para pemerhati roja sekalian. Nah, silakan Ustaz. Baik, terima kasih untuk kebersamaan antum semua. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan memberikan kesehatan kepada kita semua. Allah, mohon maaf jika ada kekurangan dan pencapaian materi ini. Terima kasih juga kepada teman-teman di studio Cilensi dan juga studio SDI Imam Syafi'i. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.